lembut lembut mengusik rambutnya yang indah. Aku terpana menatap kagum pada matanya yang bersinar cerah. Sambil mendaki bukit ku pegang tangannya. Burung-burung terbang di awan sana ikut bergembira. Bagaikan kami berdua. Sambil memandang cakrawala di sana kami saling mengucapkan kata cinta. Merencanakan masa depan dan tentang nasib kami nanti berdua. Pipinya memerah malu namun bahagia. Di pelukanku dia pun merebah manja. Aku ingin selalu merasakannya. Keluh tinggi desa asmara menggema di bukit-bukit cinta. Warna lembayung senja kala menyinari dua hati yang berpadu dalam satu raga, satu rasa di bukit-bukit cinta. Di bukit-bukit cinta.